Naskhul wujub qabla al-amal. Belum disempat dikerjakan, tapi sudah dinasakh. Ini maksudnya. Belum dikerjakan, tapi sudah dinasakh. Qala as-salisatu. Yajuzu naskhul wujubi qabla al-amal khilafan lil-mu'tazila. Berarti dalam permasalahan ini ada dua mazhab. Dua mazhab. Al-mazhabul awal, jumhur ulama mengatakan, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, yajuzu naskhul wujub qabla al-amal. Boleh saja menasakh sesuatu itu sebelum diamalkan. Al-mazhabul thani, al-mu'tazilah mengatakan, la yajuzu naskhul wujub qabla al-amal. Lana adalah dalil Imam Al-Baydawi. Karena naskhul wujub muqarrar dibanin? Ya, muqarrar juga. Khilaf lana dalil Imam Baydawi. Anna Ibrahima umira bidhabhi waladihi bidalili if'al ma tu'mar. Anna Ibrahima umira bidhabhi waladihi bidalil if'al ma tu'mar. Ini perkataan Ibrahim menunjukkan kepada bahwa Nabi Ibrahim itu perkataan Ismail menunjukkan kepada bahwa Nabi Ibrahim itu diperintahkan, mendapat perintah if'al ma tu'mar wa huwa ma'mur, ya kan, wa huwa ma'mur idzan al-amru. Anna Ibrahim amma umira bi dhabhi waladihi bidalil if'al ma tu'mar. Ini yang pertama. Kemudian inna hadza lahuwal bala. Ini hujah kedua yang menunjukkan kepada bahwa Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih. If'al ma tu'mar. Yang kedua, inna hadza lahuwal bala. Lahuwal bala'ul mubin. Al-bala'ul mubin adalah salah satu tujuan kenapa seseorang itu diperintahkan. Kita diperintahkan untuk diuji. Diuji oleh Allah, apakah kita akan lulus dalam ujian ini atau tidak. Ini tujuan daripada perintah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Yang sesuatu yang berbentuk bala, ujian, selalu dalam hal yang diwajibkan. Tapi kalau ada sesuatu pilihan, mubah saja hukumnya, ini adalah ujian untuk kalian. Terserah kalian lakukan atau tidak, misalkan. Padahal mi'yar ataupun standar orang itu boleh dianggap lulus daripada ujian itu ketika dia melaksanakannya. Tapi kalau dia tinggalkan, bagaimana kita akan katakan dia lulus ataupun tidak? Ini mubah, boleh dipilih, boleh tidak, misalkan. Ini tidak menjadi mi'yar dalam bala mubin. Sedangkan Nabi Ibrahim ini disuruh untuk menyembelih, karena tujuannya adalah lahuwal bala'ul mubin. Ini yang kedua, alasan kedua kenapa Nabi Ibrahim kita katakan makmur. Makmur bizabah. Yang pertama adalah perkataan Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Yang kedua adalah bala'ul mubin. Yang ketiga adalah wafadainahu bizibahin azim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih. Kemudian ketika datang masa untuk menyembelih, Allah ganti dengan wafadainahu bizibahin azim, kibas, ya kan? Allah ganti dengan yang lain. Kalau memang pilihannya untuk mubah saja, kenapa Allah harus ganti? Mesti ganti. Allah tidak mesti ganti kalau memang itu untuk mubah. Tapi karena ini satu perintah yang wajib, dan Allah tidak ingin Nabi Ibrahim itu menyembelih, tapi hanya untuk menguji saja, sehingga ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih, Allah ganti dengan yang lain. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah kibas, sementara Ismail berdiri di depannya. Nah, ini fida' seperti ini Allah lakukan hanya tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu sedang diuji, dan ternyata Nabi Ibrahim itu lulus dalam ujiannya, Allah ganti dengan kibas. Itu dia. Idzan fanusikha au fanasakha qablahu. Fanusikha qablahu. Syariat perintah menyembelih tadi Allah nasakh sebelum dikerjakan. Nabi Ismail belum disembelih. Ya kan? Dinasakh oleh Allah. Dengan cara apa nasakhnya? Allah ganti dengan yang lain. Tadi. Ini naskhun qabla al-amal. Paham ya? Jadi ada tiga hal yang menunjukkan kepada perintah. Yang pertama perkataan Nabi Ismail, yang kedua ini adalah al-bala al-mubin tujuannya, yang ketiga adalah Allah berganti dengan fida. Ini tiga hal ini menunjukkan kepada nasakh qablal amal, karena ini perintah dan sudah dianggap menyelesaikan, tapi ternyata Ismail tidak disembelih. Yang disembelih adalah kibas. Kemudian qila. Qila adalah bantahan. Qila tilka bina'an ala dhannihi. Qila tilka bina'an ala dhannihi. Nabi Ibrahim itu melihat perintah ini di mana? Mendapatkan perintah zabah ini di mana? Di dalam mimpi. Inni araka fil manami anni azbahuk. Dalam mimpi. Qila tilka bina'an ala dhannihi. Tilka? Tilka apa? Tilka zabah, tilka muannas, az-zabah muzakkar. Ha. Tilka? Tilka mimpi. Mimpi apa bahasa Arabnya? Tilka ru'ya. Ya, ru'ya. Tilka ru'ya. Ru'yah yang dilihat oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu adalah wa qila tilka bina'an ala dhannihi. Bina'an ala dhannihi. Mimpi apa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim itu dalam mimpinya itu bina'an ala dhannihi. Nabi Ibrahim hanya menyangka, memperkirakan, menyangkakan bahwa dia sudah diperintahkan untuk menyembelih. Itu kan dhon saja. Tilka bina'an ala dhannihi. Jadi dia menyangka bahwa dia sudah diperintahkan untuk menyembelih, padahal Nabi Ibrahim itu hanya diperintahkan untuk muqaddimatuz zabah. Muqaddimatuz zabah apa? Misalkan muqaddimatuz zabah dan siapkan pedangnya, pisaunya, kemudian siapkan yang akan disembelih, itu muqaddimatuz zabah. Zabahnya adalah ketika menyembelih. Muqaddimatuz zabah. Nabi Ibrahim itu padahal hanya diperintahkan untuk muqaddimatuz zabah la bizzabah. Tapi dia menyangka bahwa dia sudah diperintahkan untuk menyembelih. Akhirnya dia laksanakan penyembelihan. Maksudnya apa? Apa natijah daripada bantahan ini kepada Imam Baidawi? Tilka bina'an ala dhannihi. Dia kan ingin membantah bahwa itu bukan nasakh qablal amal. Apa tuh? Apa natijah dan hubungannya sampai kepada hujah Imam Baidawi? Apa hubungannya sampai kepada hujah Imam Baidawi? Nah, coba. Ada yang boleh? Boleh bantu? Tilka bina'an ala dhannihi. Ini membantah hujah Imam Baidawi. Kaifa yakun? Kaifa yakun? Hadza naqidan lil Imam Baidawi. Imam Baidawi mengatakan dia ma'murun bahwa Nabi Ibrahim ma'murun bizabah, ya kan? Berarti az-zabah itu adalah perintah. Kalau az-zabah itu perintah, berarti dia adalah wahyu yang mesti dilaksanakan. Dalam perjalanannya ternyata sebelum disembelih sudah diganti oleh Allah dengan yang lain. Berarti Imam Baidawi dan jumhur mengatakan ini naskhul amri qablal amal. Ya kan? Al-Khasam mengatakan tilka bina'an ala dhannihi. Dia menyangka bahwa dia itu diperintahkan untuk menyembelih, padahal tidak. Itu zon saja. Yang sebenarnya dia diperintahkan untuk muqaddimatuz zabah. Nah, dia mengatakan natijanya la yajuzu naskhul amri qabla al-amal. Apa hubungannya dengan ini? Tilka bina'an ala dhannihi. Dia sama-sama mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu sudah bawa Ismail ketika menyembelih, yang disembelih ternyata kibas. Natijahnya berbeda. Kalau jumhur mengatakan ini nasakh qablal amal, kalau mereka mengatakan ini bukan nasakh qablal amal. Kenapa? Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih. Ya. Kalau Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih dan dalam hasil wakilnya tidak menyembelih, berarti bukan menasakh satu perintah. Paham? Wasal? Saya ulang. Nabi Ibrahim itu, kata Al-Khasam ya, tidak diperintahkan untuk menyembelih. dia hanya diperintahkan untuk muqaddimatuz zabah saja. Jadi pada hari itu Nabi Ibrahim datang membawa, Nabi Ismail datang membawa pisaunya. Kemudian itu sesuai muqaddimat. Sedangkan az-zabah Nabi Ibrahim tidak diperintahkan. Maka ketika diganti dengan kibas, bukan mengganti sesuatu yang diperintahkan. Ya kan? Kan Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih. Allah ganti dengan zabah, maknanya bukan mengganti sesuatu yang sudah diperintahkan. Kalau bukan mengganti sesuatu yang diperintahkan, berarti bukan nasakh. Nabi Ibrahim kan tidak disuruh untuk menyembelih. Ya kan? Mana nasakh di sini kalau memang beliau tidak diperintahkan? Kalau beliau tidak diperintahkan, berarti mengganti dengan kibas tadi bukanlah nasakh. Itu dia. Yang disebut nasakh itu kalau sesuatu pekerjaan itu diperintahkan. Kalau tidak, berarti bukan nasakh. Nah, itu dia hubungannya. Tilka bina'an al-dhannihi. Kata beliau, kata Al-Khassam, Nabi Ibrahim itu hanya menyangka bahwa dia itu diperintahkan. Padahal tidak. Dia hanya diperintahkan untuk muqaddimatuz zabah saja. Qulna, la yukhti'u dhannuhu. Dhannul anbiya itu tidak pernah salah. Oke, antum katakan dengan dhon. Kata Imam Bedawi, dhannul anbiya tidak pernah salah. Ya kan? Karena dhannya para anbiya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah. Dhannya betul. Kalau dhannya betul berarti betullah itu perintah. Nah, kalau betul itu perintah dan diganti oleh Allah berarti itu nasakh. Itu dia. Qila innahu imtasal fa innahu qata'a fa wasala. Ya, innahu yani inna Ibrahima imtasala al-amra fa innahu qata'a, yani fa inna Ibrahim qata'a fa wasalahu Allah. Paham? Innahu imtasala fa innahu qata'a fa wasala. Paham? Nah, qila adalah itirad. Jangan sampai salah dengan jangan sampai lupa qila qulna, ya, qila qulna lana. Tajuk dari awal itu adalah penting. Qila itirad. Qila innahu imtasala, inna Ibrahim imtasala fa innahu qata'a fa wasala. Paham maksudnya? Bahwa Nabi Ibrahim itu sudah imtasal. Mana imtasal? Melaksanakan, menunaikan perintah. Melaksanakan, melakukan perintah. Innahu imtasal. Khalas. Kemudian, fa'innahu qata'a. Dia sudah memotong lehernya Ismail. Ini kan? Setelah dia memotong, fawasalahullah. Allah sambungkan kembali. Nah, setelah dipotong, Allah sambungkan. Inti katanya. Jadi, innahu isma Ibrahim imtasal. Inna isma Ibrahim imtasal al-amra fa innahu qata'a fa wasalahu Allah. Allah sambungkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Khassam. Jadi di sini sudah dipotong, Allah sambungkan. Mustahil kah atau tidak? Tidak mustahil. Allah yaf'alu kaifa yasha. Dijawab oleh Imam Baydawi, "Law kana kadzalika." Kadzalika apa? Potong dan disambungkan oleh Allah. Law kana kadzalika lam yahtaj ila al-fida. Mestinya perintah ini tidak memerlukan kepada fida. Fidanya apa tadi? Dia sembelih kibas, ya kan? Kalau memang Allah akan sambungkan, kenapa mesti ada fidanya? Ya kan? Law kana kadzalika lam yahtaj ila al-fida. Tidak memerlukan kepada fida. Ternyata Allah ganti dengan kibas yang sembelihan yang lain, yaitu kibas. Kibas inilah yang disembelih. Kalau memang tidak memerlukan, kalau memang Allah akan boleh sambungkan dengan langsung setelah dipotong Allah sambungkan, la yahtaj ilal fida. Kalau tidak penting kepada fida. Ternyata Allah katakan, wa fadainahu bizibahin azim. Maknanya adalah, kalau dalam Al-Quran disebutkan, wa fadainahu bizibahin azim, berarti Nabi Ismail tidak dipotong. Nah, ini yang jawaban Imam Baydawi. Qila, qila tadi sudah ya, ingat ya, bantahan, ingat tirad. Al-wahidu bil-wahidi fil-wahidi la yu'mar wa yunha. Al-wahidu bil-wahidi fil-wahidi la yu'mar wa yunha. Maksudnya adalah asy-syakhs, boleh tambahkan, asy-syakhsul wahid, asy-syakhsul wahid bil-fi'lil wahid fil-waqtil wahid la yu'mar wa yunha. Asy-syakhsul wahid bil-fi'lil wahid fil waqtil wahid la yu'mar wa yunha. Paham? Kalau seperti itu sudah ya. Nabi Ibrahim syakhsul wahid bil-fi'lil wahid. Apa fi'lil wahidnya? Az-zabah fil waqtil wahid, waktu zabah ya. La yu'mar wa yunha. La yu'marnya apa? Dia diperintahkan izbah, setelah itu la tazbah fi waqtil wahid. Kata beliau, la yumkin. La yu'mar tidak diperintahkan kemudian dilarang. Kalau kita bahasakan yu'mar wa yunha, itu mudahnya. Izbah la tazbah, itu maksudnya. Lebih mudahnya dia dengan bahasa seperti itu. Fi waqtil wahid, asy-syakhsul wahid bil fi'lil wahid fi waqtil wahid, dikatakan kepada dia, izbah la tazbah. La yu'mar wa la yunha, itu maksudnya. La yu'mar wa la yunha. Atau kita buat dengan bahasa yang lebih dengan pakai bahasa positif, yu'mar wa yunha. Kalau dengan bahasa negatifnya adalah la yu'mar wa yunha, la wa la yunha. Jadi fi waqtil wahid izbah ya Ibrahim. Kemudian di saat yang sama dikatakan la tazbah ya Ibrahim. Ini mustahil dalam hal seperti ini, kata Imam, kata Al-Khasam. Jadi di saat yang sama Nabi Ibrahim sudah siapkan pisaunya, sudah bawa Nabi Ismail sampai di tempat. Nabi Ibrahim kan dapat perintah untuk sembelih nih. Sampai di tempat la tazbah, sudah pisau sudah menempel di lehernya Nabi Ibrahim, dikatakan la tazbah. Ini mustahil, kata Al-Khasam. Kata Imam Al-Baydawi, yajuzu lil ibtila. Jadi kalau ada satu perintah lafaz mil Quran wal hadis, dia akan punya dua tujuan alal akal. Yang pertama adalah husulul amal, yang kedua lil ibtila. Husulul amal, yang kedua adalah ibtila. Husulul amal adalah memang supaya pekerjaan itu dilaksanakan. Ini ada dua tujuan dalam lafaz. Husulul amal, yang kedua adalah ibtila. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan izbah, ada dua kemungkinan ini, husulul amal dan kedua adalah ibtila. Lihat, perintah zabah dinasakh qoblal amal. Berarti setelah perintah itu selesai, Nabi Ibrahim tidak disembelih. Berarti tujuan pertama tidak terjadi, husulul amal. Tidak terjadi. Tujuan kedua terjadi akah atau tidak? Terjadi. Ibtila. Ibtila apa? Menguji ke loyal Nabi Ibrahim. Wala Nabi Ibrahim yang diuji. Betulkah dia taat kepada Allah atau tidak? Nah itu yang diuji. Jadi nasakh qoblal amal boleh saja dengan tujuan adalah lil ibtila. Tapi kalau tujuannya adalah untuk husulul amal, taba'an la yajuzun nasakh qoblal amal. Paham ya? Kalau tujuannya adalah untuk husulul amal, la yajuzun nasakh qoblal amal. Tapi kalau tujuannya adalah lil ibtila, jaiz. Boleh saja. Khalas. Naskhul wujub qabla al-amal. Kalau husulul amal, maknanya di sini tidak terjadi nasakh qabla al-amal. Betul. Kenapa? Amalnya kan belum terjadi. Ya kan? Amalnya tidak terjadi dan tidak dilaksanakan. Ya kan? La yu'mar wa yunha. Ada juga ustaz yang mencontohkan dengan begini dia. Dia sebutkan, kamu berangkatlah haji dengan cara terbang sendiri, ya kan? Itu kan mustahil sebenarnya, tapi boleh saja kalau tujuannya adalah untuk menguji wala'ul abdi kepada Allah, ya kan? Akhirnya dia berangkat keluar rumahnya, berusaha loncat-loncat untuk terbang, dia katakan di akhir, Ya Allah, saya telah berusaha untuk terbang tapi saya tidak bisa laksanakan, ya kan? Tapi saya ingin melaksanakan haji. Ini untuk menguji wala. Sama juga di sini. Disebutkan Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk tujuannya adalah ibtila saja. Sampai di akhir-akhir akan menyembelih, Allah ganti dengan kibas. Kenapa? Ternyata memang Nabi Ibrahim itu wala, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Patuh. Ya, kita baca syarahnya Imam Isnawi. Nakhul wujub qabla al-amal jaizun indana kama idza qala fi idza qala syari' salli ba'da al-ghurubi rak'ataini. Dikatakan sekarang nih. Salatlah ba'da al-ghurub rak'ataini. Salatlah setelah terbenam matahari sebanyak 2 rakaat. Sampai pukul 4, apakah pukul 4 sudah terbenam matahari? Belum, ya kan? Pukul 4, pukul 5 dikatakan la tusalli. Mungkin enggak? Mungkin. Naskhul wujub qabla al-amal. Kemudian, wa khalafa fihi al-mu'tazilah wa ba'dul fuqaha. Wa ta'birul musannif bi qawlihi qabla al-amal yaqtadi annahu la farqa. Lihat, kalau nanti tidak paham tanya ya. La farqa fil khilafi bainal waqti wa ma qablahu. Ah, paham? Bainal waqti wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Apa itu? La farqa bainal waqti wa ma ba'da wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Paham? Nah. Dalam permasalahan nasakh. Fala farqa, la farqa fil khilafi baina al-waqti, waktu apa? Waktu al-amal. Waktu al-amal. Fil waqt baina al-waqti wa ma qablahu. Wa ma qablahu? Kita buatkan dengan garis waktu. Kita ambilkan perintahnya adalah perintah salat tadi misalkan. Khitab disampaikan di sini. Khitabnya tadi apa? Salli rak'ataini. Ba'da ghurubi syamsi, itu perintahnya. Kalau di sini adalah waktu untuk ghurubi syamsi. Ya kan? Berarti dia katakan salli rak'ataini qabla ghurubi syamsi. Ya kan? Di sini dia perintahnya ba'da ya, ba'da ghurubi syamsi. Ba'da ghurubi syamsi. Sampai di sini semua ba'da? Ba'da kan? Naskhul wujub qabla al-amal. Khitab sudah sampai. Di sini waktu ghurubi syamsi. Mestinya dia di sini sudah boleh kerjakan, ya kan? Tapi dia tunda sampai di sini misalnya. Oke. Okay. Jadi naskhul wujub qabla al-amal maknanya bukan naskhul wujub qabla waqtil amal. Bukan. Kalau naskhul wujub qabla waqtil amal berarti nasakhnya di sini. Ya kan? Di sinilah letak nasakh. Ya kan? Tapi yang dimaksud itu bukan naskhul wujub qabla waqtil amal, tapi qabla al-amal. Misalnya, sudah masuk, sudah selesai ba'da ghurubi syamsi, sudah. Tapi dia belum salat. Dia cadangkan, rencanakan akan salat di sini. Berarti, sampai di sini di nasakh, masih dianggap naskhul wujub qabla al-amal. Ya kan? Kenapa? Dia belum amalkan. I'tibarnya bukan kepada waktu al-amal, tapi i'tibarnya adalah kepada amalnya itu sendiri. Berbeda dengan kalau wajib mudhayyak. Wajib mudhayyak masuk di sini, puasalah esok. Maka dari terbit fajar itu sudah dihitung. Maka dianggap naskhul amal qabla al-wujub mesti sebelum fajar itu. Tapi kalau wajib muwassa' seperti ini, khalas. I'tibarnya bukan dengan waktunya tapi dengan amalnya. Naskhul wujub qabla al-amal sebelum diamalkan. Jadi disebutkan di sini la farqa fil khilafi bainal waqti wa ma qablahu, ni wa qablahu wa ma ba'dahu, yang setelah ba'dal waqtil amal, karena i'tibarnya adalah amal. Fa amma qablal waqti wa ba'da dukhulihi, lihat, wa fa amma qabla al waqti wa ba'da dukhulihi fa musallam, fa musallam walakin qabla madhi zaman yasa'uhu, maksudnya itu. Wa fa amma qabla al waqti wa ba'da dukhulihi, dukhul al waqti, waktu sudah masuk tapi dia belum kerjakan juga, boleh saja dengan syarat waktunya panjang pekerjaannya, tidak memerlukan waktu yang panjang. Yang tadi contohnya adalah wajib muasa, ya. Kalau contoh dalam wajib muasa, fa musallam. Paham itu? Wa fi ma'nahu aidan ma idza lam yakun lahu waqtun muayyan walakin umira bihi 'ala al-fawr thumma nusikha qabla at-tamakkun. Dia perintahkan sesuatu tapi dengan tidak dia berikan batasan waktu, hanya dia katakan fawr saja. Tolong selesaikan kitab ini secepatnya saja, ya, itu saja disebutkan. Tidak, tolong selesaikan kitab ini paling lambat besok pukul 7, tidak ada, tapi secepatnya. Kemudian setelah itu dinasakh. Kemudian imma idza lam yakun lahu waqtun muayyan walakin umira bihi 'alal fawr summa nusikha qabla tamakkun. Naam, fi jiryanil khilafi ba'da syuru' nadharun yahtaju ila naqal. Wa amma as-suratu tsaniyah, as-suratu tsaniyah wa hiya ma ba'dal khuruj, yang ini. Ma ba'dal khuruj berarti yang setelah ini. Garis ketiga. Wa amma as-suratu tsaniyah wa hiya ma ba'da khurujil waqti falaysa mahallal khilaf. Bal jazama Ibnu al-Hajib bi annahu la yajuz. Paham? Bi annahu la yajuz. Kenapa tidak boleh? Dia yang sebelah sini, ya. Setelah kharij an waqtil amal, dia katakan salli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Ini dari sini mungkin pukul 6 petang, ya. Dia jalan, ini sudah masuk kepada pertengahan malam, ya kan? Pukul 12 malam misalkan. Apakah 12 malam itu dimakna ghurubi syamsi? Kalau dalam ilmu apa ini sudah hilang matahari. Besok masuk pukul fajar itu sudah syuruqus syamsi, ya kan? Maka di sini sudah kharijun anil waqti. Apakah boleh naskhul wujub qabla al-amal di sini? Tidak boleh. Kenapa? Walaupun dia belum amalkan tapi di sini sudah keluar daripada waktu amal. Tidak boleh menasakh sesuatu yang memang sudah tidak boleh diamalkan. Ya. Waktu amalnya sudah habis. Untuk apa dinasakh? Tanpa dinasakh pun dia tidak akan amalkan, ya kan? Karena waktunya sudah habis. Itu dia. Jadi yang bentuk seperti inilah khilafah fihi, bahwa dia tidak boleh terjadi. Bi annahu la yajuzu naskhul wujub ba'da dukhuli ba'da khuruji waqti amal. Itu dia. Wa sarraha al-Amidi fi kalami fi al-ihkami fi awwal al-mas'alah bil jawazi bi annahu la khilafah fihi. Al-awal yang mana? Yang tadi. Wasani yang ba'da khurujil waqti, al-awal adalah fi waqti au fil waqti au fi ba'da dukhulil waqti, itu yang fil awal. Ini yang disebut dengan al-awal. Yang awal ini kata Imam Al-Amidi la khilafa fi jawazihi. Wa hadza innama ya'ti idza sarraha bi wujubil qada' au qulna al-amru bil ada' yastalzimu. Wa amma suratul salihah, lihat yang ketiga. Wa hiya ma idza waqa'a an-nasakhu fil waqti. Lihat fil waqti yang mana, yang tengah. Garis kita buat garis yang tengah fil waqti, waqtil amal. Lakin ba'da tamakkun min fi'lihi. Dia di dalam waqtul amal dan sudah memungkinkan untuk diamalkan seperti tadi Nabi Ibrahim. Sudah dibawa Ismail, sudah disiapkan pisaunya. Lalu sudah hampir akan dikerjakan, datang nasakh. Itu dia. Lakin ba'da tamakkun min fi'lihi fa muqtada kalamil musannif jiryanul khilafi fihi aidan. Dalam bentuk seperti tadi, lihat ya, sudah disiapkan semuanya, pisaunya Nabi Ismail sudah dibaringkan, di saat yang sama datang nasakh fihi khilaf. Khilafnya tadi adalah, kalau dalam matannya, khilafan lil Mu'tazilah. Imam Baidawi mengatakan boleh, mengatakan Mu'tazilah mengatakan tidak boleh. Jadi dua pendapat itu saya. Lihat langsung kepada dalil. Lana ay ad-dalil 'ala al-jawaz anna Ibrahim 'alaihi salam amarahu Allah ta'ala an yazbaha waladahu thumma nusikha dhalika qabla al-fi'li. ثم نسخ ذلك قبل فعله وهذا الولد قال في المحصول أنه إنه إسماعيل وقال جماعة إنه إسحاق وصححه القرافي أيضا فأما كونه أمر بالذبح كونه apa هونya رجعون إلى كونه يعني كون إبراهيم كون إبراهيم أمر بالذبح فلثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى حكاية عن ولده يا أبت افعل ما تؤمر الآية جوابا لقوله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الثاني إن هذا لهو البلاء المبين yang ketiga الثالث وفديناه بذبح عظيم فلو لم يكن الذبح مأمورا به mungkin ada yang kurang tulis kurang alif فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَذِّبْحُ مَأْمُورًا بِهِ لَمَا كَانَ فِيهِ بَلَاءٌ kalau memang demikian azabah bukanlah satu perintah maka lama kana mana lama mana lama pasti tidak ya mesti tidak akan ada di sana bala kalau memang azabah bukanlah perintah maka tidak boleh di sana katakan bala kalau dia bukan bala walam yahtaj ilal fida wa amma kaunuhu naskha qablihi wa amma kaunuhu naskha qablihi falannahu law lam yunsakh la dhabaha ya paham ya kalaulah perintah itu tidak dinasakh pasti Ismail sudah disembelih lakinnahu lam yazbah Ismail belum disembelih wa lam yastadil alaihi al-musannifu li wuduhihi Imam Baidawi tidak sebutkan bahwa hukum ini boleh jadi misalkan boleh saja Imam Baidawi mengatakan wuqu'un nasakh di sini adalah buktinya Nabi Ismail tidak disembelih tapi lam yastadil alaihi al-musannifu li wuduhihi al-i'tirad al-awwal ahaduhuma وهو الاعتراض على المقدمة الأولى أننا لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح أنه شفا إبراهيم وإنما كان مأمورا بالمقدمات الذبح فظن أنه مأمور بالذبح نعم berdasarkan kepada ظن وتلك الأمور التي تمسكتم بها min qawlihi if'al ma tu'mar wa qawlu inna hadha labala'ul mubin inna hadha lahuwa albala'ul mubin wa husulul fida' innama hiya bina'un 'ala dhannihi annahu ma'murun lihat tiga hal yang disebutkan oleh Imam Baidawi tadi adalah if'al ma tu'mar inna hadha lahuwa albala'ul mubin wa fadainahum bi dhibhin 'azim ini menjadi hujjah bahwa Nabi Ibrahim ma'mur kata al-khasam bina'an 'ala dhannihi annahu ma'murun bizabah dhann saja wa ajaba al-musannifu tab'an lil hasil anna dhunun al-anbiya'i mutabiqatun ma ma'na mutabiqatun lil wahyi ya sesuai dengan wahyu yastahilu fihi al-khata' la sayyama fi irtikab hadha الأمر العظيم ما معنى الارتكاب امتثال di sini maknanya adalah imtisal la siyama fi irtikab hadha al-amr al-azim الثاني paham ya yang pertama ya الثاني وهو اعتراض على المقدمة الثانية أن لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل فإن إبراهيم قد امتثل ولكنه kana kullama qata'a syai'an wasalahu Allah. Wal jawab annahu law kana ma dzakama dzakartum lam yahtaj ila al fida'. Fa innal fida'a badalun wal badalu innama yahtaju ilaihi idza lam yujad mubaddal. Al mubdal, lam yujad al mubdal. Kalau tidak ada badal, kalau tidak ada yang asli baru butuhkan kepada badal. Ini yang asli ada Ismail di depan dia. Untuk apa mesti kerjakan yang badal, ya? Ismail di depan dia, maka tidak boleh pindah kepada badal selama yang asli ada. Itu kalau mengganti, mengikutkan kepada kaidah badal, itu dia. Seperti tayammum, la yajuzut tayammum inda wujudil ma. Tidak boleh. Khalas. Wal jawab, khalas. Qawluhu qila al-wahid. Qila al-wahid. Fil wahid, yang tadi ya. Al-wahid, fil wahid. Al-wahid bil wahid fil wahid la yu'mar wa yunha. Ay, aradana al-khasamu fastadalla bi annahu law jaza an yarida al-amru bi syai'in fi waqtin thumma yaridu an-nahyu an fi'lihi fi dhalika al-waqti lakana al-shakhsu al-wahid bil fi'l al-wahid fil waqt al-wahid ma'muran bihi manhiyan anhu wa huwa muhal. Paham ya? Ini muhal. Wa ajabal musannifu in annahu innama yakunu muhalan idza kana al-ghardu husul al-fi'li. Lihat, tadi kita sebutkan bahwa dalam sebuah lafaz dan al-amru akan ada dua natijah. Al-awwal husul al-amri atau husul al-fi'li. Husul al-fi'li atau husul al-amal. Yang kedua adalah lil-ibtila. Kalau memang tujuannya adalah lihusulil fi'li, fahuwa muhal. Muhal, naskhul wujub qabla al-amal. Kemudian, wa amma iza kanal maqsudu huwa ibtila'ul ma'mur. Iza kanal maqsudu huwa ibtila'ul ma'mur, ay ikhtibaruhu wa amtihanuhu, fayajuzu fa inna as-sayyida qad yakulu li'abdihi. As-sayyid mengatakan kepada abdinnya, izhab ghadan ila mawdi'i kaza rajilan. Mana rajilan? Berjalan kaki, masyan ala al-aqdam. Izhab ila mawdi'i kaza ghadan rajilan. Kemudian wahuwa, huwa, huwanya siapa? As-sayyid. Wahuwa la yuridul fi'la bal yuridu imtihanahu. Dia hanya ingin menguji hambanya. Bal yuridu imtihanahu wa riyadatahu summa yaqul lahu la tazhab. La tazhab. Boleh saja kan? Ini boleh saja. Hal seperti ini dibolehkan dengan tujuan ada lil ibtila la li ghardil la li ghardi husulil fi'li. Wa ajaba Ibnu al-Hajib aidan. Ibnu al-Hajib menjawab juga membantu annal amra wan nahya lam yajtami'a, tidak pernah akan berkumpul. Fi waktin wahid bal bi wurudin nahyi in qata'a ta'alluqul amri kan qita'ihi bil maut. Wasal bal bi wurudin nahyi in qata'a ta'alluqul amri kan qita'ihi bil maut. Paham? Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dengan datangnya kalimat fazuruha, maka larangan tadi sudah habis, terputus. Tidak ada lagi mahal untuk larangan. Maka kalau dia katakan yu'mar wa yunha dalam satu waktu, salah kata Imam Ibn al-Hajib. Yang betulnya adalah ketika datang larangan, maka perintah itu sudah habis. Ketika datang perintah, maka larangan sudah habis. Jadi dia tidak pernah berkumpul. Ini kata Imam al-Hajib. Annal amra wan nahya lam yajtami'a fi waqtin wahid bal bi wurudin nahyi in qata'a ta'alluqul amri kan qita'ihi bil maut. Khalas, intaha.